الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الكهف يعني فضل سورة الكهف قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته صحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu mengatakan kana rajulun yaqra'u surat al-kahf, bahwa ada seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah membaca surat al-kahf. Baik, di sini kata al-Hafidh qila huwa Usaid bin Hudair, sahabat yang dimaksud ini yang membaca surat al-kahf adalah Usaid bin Hudair. Baik, tabarakallahu bikum. Wa ila jambihi hisanun, di sisinya ada seekor kuda marbut, diikat. Barakallahu bikum. Marbutun, diikat. Bishatanaini, dengan dua tali. Diikat dengan dua tali. Fatagashathu sahabatun, kemudian turunlah awan dari langit. Faja'alat tadnu, semakin sahabat ini membaca surah Al-Kahfi, semakin turun dan mendekat awan itu. Tadnu wa tadnu. Waja'ala farasuhu yamfur, kemudian kuda sahabat ini pun yang ada di dekatnya merontak. Merontak. Falamma asbaha atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sudah pagi hari, sahabat ini pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadzalika faqala tilka as-sakinatu nazalat bil Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sakinah. Ini ketenangan yang turun untuk Al-Qur'an. Masyaallah. Sakinah ini adalah ketenangan, ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang telah membaca Al-Qur'an, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sakinah, ketenangan jiwa. Qala rahimahullahu ta'ala, yani belum lagi barakallahu fikum keutamaan suratul kahfi dibaca di setiap hari Jumat. Ini keistimewaan yang Allah berikan dan keutamaan yang Allah berikan untuk umat ini. Qala rahimahullahu ta'ala babu fadli suratil fath, bab keutamaan suratul fath. Yani inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Isma'il qala hadathani Malik an Zaid ibn Aslam an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di sebagian safar beliau. Wa Umar bin Khattab yasiru ma'ahu layla. Di sana juga ada Umar bin Khattab berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu Umaru an syai' falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu dan Rasul pun tidak menjawabnya. Tsumma sa'alahu falam yujibhu. Kemudian untuk kedua kalinya Umar bertanya kepada Rasulullah dan Rasul pun tidak menjawabnya. Tsumma sa'alahu falam yujibhu. Kemudian yang ketiga kalinya Umar pun bertanya dan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Faqala Umar sakilatka ummuk. Yakni Umar membaca atau mengucapkan ucapan ini pada dirinya sendiri. Nazarta Rasulullah SAW 3 marrat kulla dhalika la yujibuka. Yakni Umar mengajak bicara dirinya sendiri atau jiwanya berbicara dengan dirinya. Sakilat ka ummuk, engkau telah mengecewakan ibumu atau engkau menjadikan ibumu sedih. Baik. Beberapa kali engkau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata Rasulullah tidak menjawab engkau. Qala Umar, maka Umar pun berkata, faharraktu ba'iri hatta kuntu amaman nas. Maka aku pun memacu ontaku sampai aku berada di hadapan manusia. Yani Umar khawatir, berkali-kali bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menjawabnya. Jangan-jangan ada sesuatu tentang diri Umar radhiyallahu ta'ala. Yani Umar merasa kurang nyaman dan khawatir, takut. Kata Umar, wa khasyitu ayyan zila fiyya Qur'an. Aku khawatir jangan sampai aku memaksa Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian Rasulullah SAW merasa tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Umar pun mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan akan turun Al-Quran nanti. Yang berbicara tentang diri Umar. Fama nashabtu an sami'tu sarihan yasrah. Tidak lama setelah itu aku pun mendengar seorang yang berteriak memanggil. Qala faqultu laqad khashitu an yakuna nazala fi Qur'an. Maka Umar pun mengatakan, khawatir sudah. Jangan-jangan ayat yang turun ini berkenaan dengan aku. Qala fayyitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu alaihi. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau. Faqala qad unzilat alayya al-laila surah lahi ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diturunkan kepadaku satu surah dan sungguh surah itu lebih aku cintai, lebih aku senangi, lebih aku bahagia dengannya daripada apa yang diterangi oleh matahari. Ma tala'at alaihi syams, yakni lebih aku senang dengan surah ini daripada dunia dan seisinya. Tsumma qara'a, kemudian beliau mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina. Tentu kejadian ini adalah kejadian sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang telah dilakukan, barakallahu fikum, yang Umar merasa bahwa perjanjian itu tidaklah adil, nampaknya lebih memihak kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Baik. Subhanallah. Sampai Umar bertanya kepada Rasulullah tentang perjanjian itu yang kelihatannya miring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku adalah Rasulullah dan aku senantiasa melakukan sesuatu di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Umar pun bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidakkah kita ini di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Jika sekiranya mereka mati masuk ke dalam neraka, sementara kita mati masuk ke dalam surga. Nah, terus kenapa kita harus memberikan poin-poin yang merendahkan kita, merugikan kita dan menguntungkan mereka? Kenapa harus kita berikan ini? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan jawaban sama persis dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melakukan sesuatu dan memutuskan sesuatu kecuali sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai turunlah ayat ini, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Umar radhiyallahu taala berkata kepada Rasulullah, awafatun huwa ya Rasulullah, apakah ini kemenangan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, ini kemenangan. Barakallahu. Kemenangan yang sangat luar biasa, justru. Inilah fath yang sesungguhnya. Barakallahu bikum. Karena dengan adanya ini, perjanjian damai ini selama 10 tahun di Hudaibiyah ini dengan poin-poin yang telah disepakati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh orang-orang Arab pada saat itu memiliki Rasulullah dan kaum muslim memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, sudah diperhitungkan dan dianggap sebagai satu kekuatan yang harus diperhitungkan. Baik, dengan adanya perjanjian ini. Yang kedua, bahwa di zaman-zaman perjanjian ini Rasulullah dengan leluasa melakukan dakwah, mengutus utusan-utusan beliau ke pelosok-pelosok, ke negeri-negeri untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam. Dan tidak lagi ada khawatir adanya serangan dari pihak orang-orang Quraisy. Ini waktu yang sangat bagus untuk menyebarkan dakwah. Baik. Adapun yang ketiga, poin-poin yang dianggap miring, baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk orang-orang yang beriman. Adapun yang lari dari kota Makkah menuju Madinah dan tidak boleh diterima oleh Rasulullah, maka mereka akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berkumpul di sahil bahar, di pinggir laut. Setiap ada yang lari dari kota Makkah, mereka berkumpul di tempat itu. Berikutnya mereka lah yang mencegat kafilah-kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy merasa terganggu dengan keadaan itu, mereka pun meminta kepada Rasulullah untuk memanggil dan membawa masuk mereka ke kota Madinah. Ini jalan keluar. Barakallahu fikum. Mereka sendiri yang menggugurkannya. Adapun yang lari dari kota Madinah menuju Makkah dan tidak ada keharusan orang-orang kafir musyrikin untuk mengembalikan mereka ke kota Madinah. Baik. Ya, memang demikianlah sesungguhnya. Karena yang lari dari kota Madinah menuju Makkah bukanlah orang mukmin. Dan tidak pantas mereka yang seperti ini tinggal bersama dengan kaum muslimin di kota Madinah. Barakallahu bikum. Walhasil, sesuatu yang nampak, barakallahu bikum, kuranglah bagus, jangan langsung disikapi dengan ketidaksenangan. Barakallahu bikum. Tentu ada ketidaksenangan 100%, barakallahu bikum. Ya kalau memang itu adalah kejelekan, ya tetap ada ketidakridhaan kita. Barakallahu fikum. Tapi tentunya kita harus meyakini bahwa di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kisah yang marud dalam surah An-Nur, tuduhan orang-orang munafikin bahwa Aisyah melakukan perbuatan keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian anggap kondisi ini, keadaan ini, tuduhan ini 100% kejelekan untuk kalian semuanya. Bal huwa khairul lakum, bahkan di balik itu ada kebaikan. Barakallahu fiik. Ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya tentunya ini semuanya untuk menguji kita. Dan tentunya sekali lagi, dawamul hal minal muhal. Terus menerusnya kita berada dalam satu keadaan adalah satu yang tidak mungkin. Dawamul hal minal muhal. Terus menerusnya kita berada dalam satu keadaan adalah satu yang tidak mungkin. Akan ada kita rasakan lapangnya hidup, ada juga saat-saat tertentu kita akan mendapati kehidupan ini sangat sempit. Ada susah, ada senang. Barakallahu fikum. Ada bahagia, ada sengsara, ada sehat, ada sakit. Ada kekurangan di saat-saat tertentu, saat yang lain ada kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Satu saat kita merasa dekat dengan Allah, saat yang lain mungkin kita rasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di semua keadaan ini ada maqam. Maqam untuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada maqam untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, kita syukur kepada Allah tentu. Ketika kita sakit, ya bersabar dan berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawau, silakan kalian berobat. Barakallahu fikum. Boleh jadi kita melakukan maksiat, kita lupa, lalai. Barakallahu fikum. Saat itu kita harus tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ubudiyah. Ar-ruju' ila Allah wal inabah. Barakallahu fikum. Saling menasihati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan seterusnya. La haula wa quwwata illa billah. Kita kembali bahwa semua ujian dan cobaan ada hikmah tentunya di balik yang kita rasakan dan kita hadapi. Qala rahimahullahu taala, bab fadli qul huwallahu ahad. Bab keutamaan surah qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. قال رحمه الله تعالى فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم. إني حديث tentang keutamaan سورة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, Anna rajulan sami'a rajulan yaqra, bahwa ada seorang sahabat mendengar sahabat yang lainnya membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang dan diulang, terus diulang di malam hari. Boleh jadi dia membacanya biasa atau membacanya dalam salat. Falamma asbaha, maka ketika pagi hari sahabat yang mendengar sahabat yang lainnya ini membaca Qul huwallahu saja diulang, melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'anna ar-rajul yataqalluha, seakan-akan yang mendengarkan ini dan melapor kepada Rasulullah tentang sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas tadi menganggap terlalu sedikit, kok itu saja yang diulang-ulang, kan banyak Al-Qur'an barakallahu fikum dari surah-surah yang boleh dibaca, kok cuma Qul huwallahu ahad terus yang dibaca diulang dan diulang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'didu thulutsal Qur'an." Sungguhnya Qul huwallahu ahad itu ta'didu, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Masyaallah. Keutamaannya dan kebaikannya tentu bukan berarti bahwa seorang membaca Qul huwallahu ahad tiga kali sama seperti orang yang membaca mengkhatamkan satu Al-Quran, tentu tidak akan sama. Allahul musta'an. Tapi intinya barakallahu fikum, Qul huwallahu ahad ini senantiasa diulang dan diulang dalam keseharian kita, dalam kondisi kita berjalan, dalam kondisi kita duduk-duduk, barakallahu fikum, dalam kondisi kita berbaring, barakallahu fikum, kita senantiasa membacanya Qul huwallahu ahad, karena ini merupakan sifatur rahman sebagaimana sahabat yang senantiasa membacanya dalam setiap rakaatnya. Ditanya dari ternyata sahabat itu mengatakan, inni uhibbuha, aku mengulang-ulangnya karena aku mencintai surat ini. Kata Rasulullah, ahubbuka iyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu terhadap surah ini akan memasukkan engkau ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alasan sahabat itu kenapa sering membaca barakallahu fikum, karena adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa zada Abu Ma'mar qala hadatsana Isma'il ibn Ja'far an Malik ibn Anas an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, akhbarani akhi Qatada ibn Nu'man anna rajulan qama fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada aku oleh Qatada ibn Nu'man bahwa seorang qama fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min as-sahar Qul huwallahu ahad la yazidu 'alaiha, pada seorang sahabat membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ini min as-sahar, di waktu sahur, la yazidu 'alaiha, diulang dan diulang, tidak tambah dengan surah yang lain atau bacaan yang lainnya, la, surah Al-Ikhlas ini diulang dan diulang. Falamma asbahna atarrajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami sudah berada di pagi hari, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kondisi sahabat ini. Bagaimana ini ya Rasulullah? Seorang sahabat membaca Qul huwallahu terus menerus diulang dan diulang diulang. Barakallahu fik. Apa tidak ada surah yang lain yang dia hafal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." La ta'dilu thulutsal Qur'an. Sungguhnya suratul Ikhlas Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Tapi membaca Al-Quran adalah keutamaan yang luar biasa. Tapi, barakallahu fikum, memahaminya dan mentadabburinya lebih luar biasa lagi. Barakallahu fikum. Sekedar membacanya saja kita telah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 pahala per hurufnya. Kata Rasulullah, la aqul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. 3 huruf. Setiap hurufnya 10 pahala. Luar biasa, barakallahu fikum. Dan Al-Qur'an kita membacanya perlu dengan tadabbur. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Memahaminya. Seandainya Al-Qur'an datangnya bukan dari Allah, maka niscaya akan mereka dapati padanya banyak perselisihan. Barakallahu alaikum. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيعجز أهلكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, adakah seorang yang lemah tidak mampu untuk membaca Al-Quran sepertiganya di setiap malam? Masih adakah yang tidak mampu? Fasyak tadalika alaihim, maka ini pun berat. Sepertiga di 10 juz harus dibaca dalam satu malam. Barakallahu fikum. Masih adakah orang yang tidak mampu atau lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran di setiap malamnya? Tentunya berat ini. Sepertiga yang dikatakan Rasulullah dipahami oleh para sahabat, ya sepertiga betulan, yakni 10 juz. Fasyaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan itu ya Rasulullah? Setiap malamnya 10 juz. Barakallahu fikum. Faqala, faqala Allahul Wahidus Samad Thuluthul Quran. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul Wahidus Samad Thuluthul Quran. Ini kul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini seperti Al-Quran. Qala al-Jurabri sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Warraq Abi Abdullah yaqulu qala Abu Abdullah Ali Ibrahim mursalun wa al-Dhahhak al-Mashriqi musnadun. Masyaallah. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, sulusul Quran maknanya hamalahu ba'dul ulama ala zahirihi faqala huwa thulutsu bi'tibari ma'na al-Qur'an. Sepertiga ini artinya ya sulun zahirnya, karena hiya thulutsun bi'tibari ma'ani al-Qur'an. Ketika ditengok tentang makna-makna Al-Qur'an, li'anna ahkam, li'annahu ahkam wa akhbar wa tauhid. Karena Al-Quran meliputi ahkam, hukum-hukum, kemudian akhbar, ini khabar yang telah lalu dan yang akan datang, wa tauhid, dan ketauhidan, wa qad ishtamalat hiya alal qismi tsalis. Sementara qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah bagian dari bagian ketiga, yakni tentang tauhidullah. طيب هي على القسم الثالث فكانت ثلثا فكانت ثلثا بهذا الاعتبار فكانت ثلثا بهذا الاعتبار maka jadilah dia sepertiga dengan pembagian ini. طيب ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال جزاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء. Rasulullah SAW membagi Al-Quran menjadi tiga bagian. Faja'ala kul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Maka Rasulullah SAW membagi kul huwallahu ahad adalah satu bagian dari tiga bagian Al-Quran itu. Baik. Subhanallah. Nah, ini pendapat pertama. Makna dari sulusul Quran. Bahwa Al-Quran dibagi menjadi tiga, akhbar, ahkam dengan tauhid. Maka kulullahu ahad ini adalah sepertiganya, yakni at-tauhid yang dikandungnya. Wa qala Qurtubi istamalat hadhihi surah ala ismaini min asma'illahi ta'ala yatadammanani jami' asnafil kamal lam yujada fi ghairiha min as-suwar wa huma al-Ahadus Samad. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, surah ini mengandung dua nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yatadammanani jami' asnafil kamal. Dua sifat ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini tidak dapati pada surah-surah yang lainnya kecuali di surah Al-Ikhlas ini, yakni Al-Ahadus Samad. Barakallahu fikum. الأحد الصمد لأنه ما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصولة بجميع أوصاف الكمال. Kenapa? لأنهما karena dua sifat ini الأحدية والصمدية يدلان على أحدية الذات menunjukkan tentang esanya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci الموصلة بجميع أوصاف الكمال yang menggabungkan dan menyambungkan dengan semua sifat-sifat kesempurna Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Wa bayanu dzalika anna al-ahad yush'iru bi wujudihi al-khas alladhi la yushariku fihi ghairuhu. Bahwa al-ahad yang maha esa yush'iru bi wujudihi al-khas. Baik, mengandungi keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus alladhi la yushariku fihi ghairuhu. Yang tidak disekutui Allah Subhanahu wa taala pada ini satu apapun. Was-samad yushiru bi jami'i awsafil kamal, mengandung mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala di annahu allazi intaha ilaihi sujudu. Karena Allah Subhanahu wa taala intaha ilaihi sujudu, yakni sudah berada pada puncak ketinggian dari semua sifat-sifat kesempurnaan. Fakana marja'u talab minhu wa ilaihi. Maka tempat untuk kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhu dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wala yatimmu dzalika ala wajhi tahqiq illa liman haza jami'a khisalil kamal. Wadhalika la yasluhu illa lillahi ta'ala. Walayatimu dhalika, dan tidak akan sempurna itu semuanya. Ala wajhi tahqiq, dari sisi kesempurnaan. Kenyataan illa liman haza jami'a khisalil kamal. Kecuali siapa yang telah mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan. Wadhalika la yasluhu illa lillahi ta'ala. Dan itu tidak akan pernah bisa kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini, kul wallahu ahad ini dinyatakan sebagai sepertiga Al-Quran. Barakallahu fikum. Masya Allah. Di sini kata Al-Hafiz rahimahullahu taala, wa fil hadis itsbatu fadli kul huwallahu ahad. Baik, di sini hadis ini menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Barakala ba'du lama innaha tudahi kalimat at-tauhid lama ishtamalat alaihi minal jumalil musbitati wan nafiyati ma'aziyadati ta'lil. Bahkan surah ini setara dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan istamat lahim nal jumali, bahkan ditambah dalam surah ini jumlah-jumlah yang semakin menetapkan. Barakallahu fiik. Sifat Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala wan nafiyah. Baik, demikian juga penafian. Baik, untuk selain Allah Subhanahu wa taala ma'ziyadati ta'lil dengan ada tambahan ta'lil ini alasan-alasan. Masya Allah. La haula wa illa billah. Ini kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini isbat wa nafi. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Barakallahu fikum. Kemudian nabinya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setara dengan kalimat tauhid. Subhanallah. Di sini kata Al-Hafidz wa makna nafi disebutkan qul huwallahu ahad Allahus samad. Barakallahu fikum. Lam yalid wa lam yulad makna nafi di sini lam yalid wa lam yulad fiha makna nafi fiha annahu al-khaliqur raziqul ma'bud. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, maha memberi rezeki, dialah yang berhak untuk disembah. Li'annahu laisa fawqahu man yamna'uhu kalwalid. Karena tidak ada yang di atasnya yang bisa menghalanginya seperti seorang ayah menghalangi sang anak. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan. Maka ketika seorang diperanakan ada ayahnya, maka ayahnya yang berhak untuk melarang dan memerintah dia. Paham barakallahu fikum. Karena laisa fawqahu may yamna'uhu kal walid wa la man yusawihi min dhalika kal kufu, dan juga tidak ada yang setara dengannya yang bisa membantunya. Baik. Wala man yu'inuhu ala dhalika kal walad, demikian juga tidak ada yang bisa membantunya. Barakallahu fikum, sama seperti seorang ayah dibantu oleh sang anak. Maka semuanya dinafikan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Subhanallah. Ini tentang keutamaan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini sekali lagi kita katakan, kita baca dan sering kita baca dan kita ulang-ulang. Barakallahu fikum. Baik, karena ini sifatul rahman setara dengan kalimat tauhid, bahkan lebih hebat karena ada di ziyadah ta'lil. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.